ayam hitam telurnya putih mencari makan di pinggir kali. Nona hitam giginya putih kalau ketawa manis sekali. Hai mamba, jangan mamba marah beta. Dia cuma cium beta. Katto kabia loko sana loko mari loko lenso e manari katanyong beta pintasi onona e manari dengan donci e balagu si onona sender bahu meski mamba tunduk jauh belum dipanggil semuanya laju-laju lari kas datang kemari. Yeah, pura-pura tidak tahu belum ditanya sudah mau dan serangnya suka sendiri. Bye.